Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji surat Thaha ayat 74. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sungguh barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini masih ungkapan para penyihir Fir'aun yang menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh merupakan suatu husnul khotimah, ending yang sangat membahagiakan, yang diistilahkan dengan happy ending, bahwa para penyihir Fir'aun ini di pagi harinya berstatus kafir bersama dengan Fir'aun, memiliki orientasi dan tujuan duniawi, mengambil upah dari bertarung melawan Nabi Musa alaihissalam. Di siang harinya sudah mulai timbul keraguan akan kekafiran yang mereka miliki. Di sore harinya mereka pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu yang tidak berapa lama menjelang kemudian, mereka pun mati syahid di jalan Allah. Suatu husnul khotimah. Pembicaraan yang menarik, yang menjadi pelajaran bagi kita dan tertuang di dalam Al-Quranul Karim, bahwa para penyihir yang berstatus kafir kemudian berubah menjadi iman, imannya itu dipupuk dan akhirnya tumbuh begitu subur. Dan ini bukanlah untuk pertama kali dan terjadi begitu dramatis dalam hitungan detik. Tapi sebenarnya ini adalah proses lama, di mana para penyihir telah mendengar tentang bagaimana sosok Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana keindahan ajaran yang dia lakukan dan diajak oleh Nabi Musa. Sehingga ketika keimanan itu tertancap dan dia sudah mendarah daging, bahkan menjadi seorang pakar di bidang agama yang diajarkan oleh Nabi Musa itu. Untuk itu kita menemukan pernyataan mereka yang begitu agung sehingga direkam oleh Al-Quran. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka baginya adalah neraka jahannam. Tidak hidup dan tidak mati. Tidak mati dan tidak hidup. Maka kita menemukan kesimpulan yang sangat inspiratif dari 74 surat Thaha ini. Menjadi mukmin mengajak manusia lain untuk beriman. Tukang sihir Fir'aun tadi sudah beriman. Dia mengajak Fir'aun untuk beriman. Fir'aun yang mau membunuhnya diajaknya untuk beriman. Kami sudah beriman dan iman itu membahagiakan kami. Bagaimana kalau engkau Fir'aun, raja kami, juga beriman bersama kami, agar semua dapat menikmati manisnya iman. Bukan kami benci kepadamu, karena kami senang kepadamu, sebagaimana kami senang telah merasakan manisnya iman. Kami ingin kebahagiaan kami bagi kepadamu, wahai Fir'aun. Karena apa? Kalau engkau tidak beriman, sungguh neraka jahanam itu sangat menyakitkan. Kalau engkau membunuh kami, kami mati dan kami sudah tidak merasakannya. Tetapi di neraka jahanam itu tidak ada kata mati dan tidak ada kata hidup. Menderita, menderita, dan menderita. Untuk membahas tentang masalah ayat 74 dari surat Thaha ini, kami persilakan kepada Ustaz Fajrul Haq. Ya, ayat yang kita kaji ini Allah menekankan wa may ya'tihi. Apakah itu wa may ya'tihi? Dan barang siapa datang kepada Tuhannya mukminan, beriman kepada Allah. Mujriman. Mukminan qad amila salihat. 74. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Ayat yang ke-74 ini mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi yang begitu hebatnya, yaitu ketika seorang hamba-Nya itu datang kepada Allah dalam keadaan berdosa. Apa tandanya dalam keadaan berdosa tersebut? Yaitu tandanya mereka nanti di hari kiamat, yaitu khususnya neraka Jahannam akan menanti mereka. Mereka di dalamnya tidak akan mati, dan mereka pula tidak bisa pula hidup. Artinya menandakan bahwasanya azab itu adalah abqa, lebih kekal daripada nyawa seseorang tersebut. Lebih kekal supaya mereka dapat merasakan apa yang mereka khianati ketika di dunia. Ketika datang azan, ketika datang panggilan azan 5 waktu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya, selalu mereka mengabaikan dalam hal ini. Datang perintah bulan puasa Ramadan, mereka abaikan. Datang perintah hal-hal yang kecil yang lainnya, mereka abaikan. Maka orang seperti ini di neraka nanti keadaannya, mereka akan dalam keadaan yang begitu sangat menyakitkan. Karena apa? Karena siksa yang diberikan Allah tidak menjadikan mereka mati. Karena siksa yang diberikan oleh Allah juga mereka tidak pula dalam keadaan hidup setengah. Menandakan setengahnya itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala dari keadaan mereka dalam api neraka tersebut. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu kepada kaum kafir kelak dalam neraka Jahannam. Mereka mengharapkan kematian tapi mereka tidak pernah mati. Mereka mengharapkan hidup tapi mereka tidak dapat hidup dengan tenang. Mereka merasakan kesengsaraan itu terus. La yamutu wa la yahya, la yamutu fiha wa la yahya, yang menjadikan kaum kafir itu tidak akan mati sehingga azab tidak mereka rasakan. Maka mereka itu tidak akan mati karena merasakan azab yang begitu amat pedih. Tidak pula mereka dalam keadaan hidup, dalam keadaan nyaman dan tenang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan terus mendera mereka, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya khususnya, sehingga mereka merasakan siksa yang teramat pedih. Walaupun di dunia mereka merasakan begitu menjadi seorang penguasa, dapat berbuat segala sesuatunya, menjerumuskan orang, menyiksa orang dan lain sebagainya, tapi di hari akhirat Allah Maha Adil dengan segala sesuatunya. Maka sudah Allah janjikan orang-orang seperti itu, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mereka hidup, tidak mereka mati agar merasakan berkepanjangan siksa tersebut, wa la yahya, supaya mereka walaupun mereka tidak dapat hidup dengan nyaman karena siksaan Allah pasti terus bergulir. Itu saya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 74 surat Thaha ini, bahwa menjadi mukmin mengajak manusia lain untuk beriman agar semua dapat menikmati manisnya iman. Menjadi mukmin menyadarkan orang-orang di sekitarnya bahwa kedurhakaan itu menyengsarakan. Kedurhakaan itu akan menyerumuskan ke dalam neraka, di mana tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian di dalamnya. Tersiksa, tersiksa, dan tersiksa. Berbahagialah menjadi mukmin dan ajaklah orang lain untuk tetap beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.